Lagunya diminta katanya Edot yang nyanyi. Oh gitu. Lagunya ada Koe Lungo. Kita kasih dulu Koe Lungonya ya. Edot Arisna, Koe Lungo bersama Romansa News. Buat Farid Biskuit, selamat siang Farid dan kawan-kawan semuanya, thank you. Ganco, thank you. Oh ya, Wallace, selamat siang. Selamanya kau yang terindah dalam hidupku. Takkan ada waktu dalam kehampaan. Selamanya buat Sasa ya, selamat siang Sasa bersama Basir. Masih tetap di situ sayang, satu lagu lagi. Ada satu lagu permintaan dari teman-teman bos-bosnya play kok play musik. Bos-bosnya Putra Amboto sayang. Oh, ya. Iya?